Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa yadillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wa dahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida, wa khalaqa minha zawjaha, wa bassa minhuma rijalan kathiran wa nisaa, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا fa inna kulla mudassatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, hadirin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum, pada kesempatan malam ini kita masih melanjutkan dari syarah, pembahasan syarah Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Pertemuan kita masih melanjutkan hadis ke-10 dari bab perintah untuk menjaga sunnah dan adabnya, yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hadis muttafaqun alaih. Barakallahu fikum. Kita selesaikan yang tersisa dari hadis ini, yakni pada ucapan muallif rahimahullah pada kalimat innahum lam yazalu murtaddin, sesungguhnya mereka orang yang terusir dari haud, lam yazalu terus menerus murtaddin ala anqabihim, terus menerus murtad ke meninggalkan agama mereka, mundu faraqtahum semenjak engkau berpisah dengan mereka. Naam, yang dimaksud mereka murtad, yakni telah disebutkan kemarin sekelompok minal a'rab yang kemudian mereka diperangi oleh Abu Bakar, dan sebagian mereka kembali kepada Islam. Dan maklum bahwa khulafa ar-rasyidin dan amatu ashabir nabi, bahwasanya khulafa yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, dan keumuman para sahabat tidak murtad dengan ijma' kaum muslimin. Taib, kalau dituduh mereka murtad, Barakallahu fikum. Berarti tuduhan seperti ini adalah celaan terhadap syariat Allah, celaan kepada Nabi, dan termasuk celaan terhadap Rabbul Alamin. Begitu. Sehingga kata Syekh Utsaimin, orang yang mencela sahabat terkandung pada celaan mereka arba'atu mahadzir wa munkarat. Orang yang mencela para sahabat itu terkandung padanya 4 mahadzir, 4 munkarat, 4 jenis kemungkaran yang besar. Wal'iyadu billah. Yang pertama berarti ata'an fis sahabah, mengandung kemungkaran. Yang pertama kemarin bentuk mencela sahabat, dan mencela sahabat termasuk diantara yang dilarang oleh Nabi. La tasubu ashabi, jangan kalian mencaci maki sahabatku. Fawalladhi nafsi biyadi, lau anna hadakum anfaqa misla uhudin dahaba. Kalau seandainya salah seorang berinfak emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda hadihim wala nasifa, tidak akan bisa mengejar pahala infak salah satu dari sahabat. Naam, walaupun mud, satu mud atau separohnya. Hadis ini hadis Bukhari wa Muslim, sebagai bentuk keharaman mencela sahabat. Haram mencela sahabat. Perkara mungkar mencela sahabat. Yang pertama. Yang kedua, kemarin terkandung padanya apa'an fis syariah. Mencela sahabat berarti mencela syariatnya Allah Azza wa Jal. Kenapa mencela syariatnya Allah? Karena syariat ini datang melalui jalur para sahabat. Syariat ini sampai kepada kita min tariqihim, dari jalur para sahabat. Nah, kalau sahabat dikafirkan oleh orang-orang Rafidah, orang kafir tidak diterima beritanya. Orang fasik saja harus diteliti. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun fatabayyanu. Berarti orang Rafidah Syiah sedang menjatuhkan syariat-syariat yang datang kepada kita. Ini sisi yang kedua. Yang ketiga, mencela sahabat berarti mencela kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dituduh sebagai orang yang murtad, naam, orang yang fasik, berarti mencela kepada temannya Rasul. Sedangkan al-mar'u ala dini khalili, qarin ala dini qarini, teman sesuai dengan agama temannya. Berarti tidak jauh tuduhan mereka diarahkan kepada ar-rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang jelek. Rasul berteman dengan sahabat yang jelek. Ini ucapan Rafidah yang mencela kepada sahabat Nabi, sebenarnya sedang mencela Nabi itu sendiri. cuman mereka tidak berani. Kalau langsung dicela Nabi, mereka akan ketahuan musuh Islam. Yang mereka cela siapa? Sahabatnya. Padahal mencela sahabat sama saja mencela orang yang bersahabat dengannya. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah khasnya ahlul bid'ah. Ciri-ciri ahlul bid'ah seperti ini. Yang terakhir, nah ini yang kita baca, amma kaunuhu ta'nan, adapun keadaan rafidah mencela sahabat berarti keadaannya mencela Allah Rabbul Alamin. Fadhahirun jiddan. Ini nampak jelas sekali. Kenapa? Ayaja'ala afdhal risalati wa ahammaha wa ahsanaha ala yadi hadha rajul alladhi haulai ashabuhu. Zahir sekali, nampak jelas sekali, karena Allah menjadikan afdhal risalat seutama-utama risalah kerasulan. Wa ahammuha dan yang terpenting, wa ahsanuha yang paling bagusnya, ala yadi hadzal rajul, kepada orang ini, yakni kepada Nabi Muhammad. Allati huwa ulai ashabuhu. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu mereka orang-orang yang telah murtad. Perhatikan, berarti menuduh Allah tidak bisa memilih orang yang terbaik. Kok malah dipilih orang yang teman-temannya orang yang telah murtad? Berarti mencela Allah. Barakallahu fik. Wa aidan, juga sisi berikutnya. Ayaja'ala ashaba hadan nabi alladhi huwa afdalul anbiya salawatullah wasalamuhu alaih misluha ula'il ashab. Juga sisi yang kedua, Allah telah menjadikan sahabat-sahabat nabi yang nabi itu paling utama, nabi yang paling utama, afdalul anbiya salawatullah alaihi, misluha ulail ashab, Allah jadikan sahabat-sahabat yang telah murtad, alladzi za'amati rafidah, yang telah dituduhkan orang-orang rafidah. Annahum irtaddu ala adbarihim, para sahabat yang telah murtad meninggalkan agama mereka. Maknanya Allah telah menjadikan sahabat-sahabat nabi, barakallahu fikum, sahabat yang telah murtad dijadikan sebagai sahabat nabi yang paling utama. Maka ini menuduh Allah tidak bisa memilih untuk nabi sahabat-sahabat yang baik. Yang memilih kerasulan Allah, dipilih rasul yang terbaik, nabi yang terbaik dari kalangan umat ini untuk menutup risalah Islam ini, dan sekaligus dipilih para sahabat yang menemaninya. Nah, kalau dituduh sahabat telah murtad, berarti Allah salah memilih untuk nabinya para pengikut-pengikut setianya. Berarti ini menuduh Allah Rabbul Alamin. Barakallahu fik. Padahal Allah Azza wa Jal zat yang maha tahu segala keadaan hamba, dipilih. Allah Ta'ala memilih para sahabat sebagai manusia pilihan Allah. Dipilih oleh Allah sahabat-sahabatnya yang mengawal dakwatul Islam, dakwatul sunnah, dipilih oleh Allah, tidak sembarangan dipilih. Itulah para sahabat, dipilih oleh Allah. Jadi ini sama saja menuduh terhadap rububiyah Allah dalam memilih sahabat-sahabat Nabi. Barakallahu fikum. Walihada, nah dari sini empat poin ini yang harus diperhatikan, kami katakan naqidu anna hadhihi firyatan azimah ala sahabah. Kami yakini celaan terhadap sahabat ini, kami yakini ini merupakan firyah azimah, kedustaan yang besar terhadap para sahabat. Firyah artinya kedustaan yang besar kepada para sahabat. Iya. Wa udwana 'alallahi wa rasulihi wa syari'atillah, juga sebagai bentuk perlawanan, permusuhan oleh orang Rafidhah terhadap Allah, kepada Rasul, kepada para sahabat. Barakallahu fik. Ini yang harus diyakini dan itu keyakinan kita ahlus sunnah. Wa nara anna li alihi al-mu'minin haqqain. Jadi saya ulangi, kenapa kita harus betul-betul mencintai dan betul-betul menjaga kehormatan sahabat? Karena sahabat ini adalah yang pertama orang-orang yang disebut khairul qurun. Hah? Kenapa kita harus mencintai dan membela dan mendudukan sahabat dengan kedudukan yang sangat tinggi? Yang pertama, annahum khairul qurun. Sahabat itu sebaik-baik generasi. Fi jami'il umam, pada seluruh umat-umat manusia. Bagaimana sabda Nabi, khairun nas qarni, summa ladzi yalunahum, summa ladzi yalunahum, rawahul Bukhari wa Muslim. Sebaik-baik manusia generasiku. Generasi siapa? Sahabat. Khairun nas qarni, sebaik-baik manusia generasiku. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah, kalau Nabi mengatakan khairun nas, sebaik-baik manusia, orang Syiah mengatakan apa? Sejelek-jelek manusia. Pertentangan. Mereka mengucapkan kalimat yang bertentangan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, annahum humul wasithah baina Rasulillah wa baina ummatihi. Yang kedua, kenapa kita harus membela, mencintai kepada sahabat, mendudukan pada kedudukan yang sangat tinggi? Karena sahabat itu wasithah, perantara antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Ya? Dan umatnya, maksudnya Rasul mengajarkan Islam kepada sahabat, sahabat menghafal, mempraktekkan, mendakwahkan. Dikirimlah Mu'ad ke Yaman, Ibnu Abbas ke Yaman, dikirimkanlah sahabat-sahabat ke Madinah di awal dakwah Islam. Dikirimkan ke Son'a, ke Mesir, oleh para sahabat dikirim ke sana. Para du'at ilallah, para sahabat dikirimkan ke Mesir, ke Irak, ke penjuru dunia, berdakwah, menyebarkan Islam. Siapa yang menyebarkan dan menyampaikan Islam ini sampai kepada kita? Melalui dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, disambung oleh para sahabat. Jadi ini yang harus dipahami. Kalau sahabat diputus sanadnya, berarti barakallahu fikum memutus silsilah dzahabiyah. Kata ulama, silsilah dzahabiyah, urutan sanad keemasan, masa keemasan. Yang ketiga, kenapa kita mencintai sahabat, membela mereka, mendudukan mereka, tidak boleh mencela mereka. Karena ala makana, makana ala aidihim minal futuhatil wasi'ah. Keberhasilan para sahabat menaklukkan wilayah-wilayah yang sangat luas. Para sahabat menaklukkan wilayah-wilayah Islam sampai ke wilayah yang sangat jauh, sampai ke Mesir, ke Irak, ke Bukhara sana, para dakwah sampai ke sana melalui dakwah para sahabat. Perjuangan yang cukup panjang, mengorbankan harta dan nyawa para sahabat. Yang keempat, annahum nasyarul fadail, karena sahabat yang menyebarkan keutamaan dari ajaran Islam. Kejujuran, akhlak, adab, dikenal mereka dengan akhlak yang mulia, adab yang luhur, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini melalui perantara dakwah para sahabat. Nah, kalau sahabat dikafirkan, ya tidak ada maknanya dakwah mereka. Dakwahnya orang yang sudah dikufurkan. Maka orang Rafidhah ini sedusta-dustanya orang dalam bicara dalam hal ini. Kembali kepada ucapan Syekh, nah kalau kita sudah tahu kedudukan para sahabat, kita meyakini ucapan Rafidhah ucapan yang paling dusta, maka wala syakka, tidak diragukan lagi, anana nakun alhubbal li jami'i ashabi nabi, tidak diragukan lagi bahwasanya kita menjadikan alhubb, rasa cinta, li jami'i ashabi nabi, untuk para sahabat Nabi semuanya, wali alin Nabi dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minin, yang beriman. Tidak diragukan lagi kita ahlu sunnah menjadikan cinta kepada seluruh sahabat Nabi, termasuk li alin Nabi, keluarganya Nabi. Keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minin, yang beriman. Wa nara anna li alihi al-mu'minina haqqain. Dan kita berpendapat, berkeyakinan bahwa bagi keluarga Nabi yang beriman ada dua hak. Karena tidak semua keluarga Nabi itu beriman. Paman beliau ada Abbas, ada Hamzah, ada Abu Lahab, ada Abu Jahl, ada Abdul Muttal, Abu Talib, ada lima. Dua masuk Islam, dua kafir, dua dia membela tapi tidak masuk Islam. Hamzah, Abbas masuk Islam. Mana yang lebih utama, Hamzah atau Abbas? Mana lebih utama dua paman ini? Kata ulama, yang lebih utama Hamzah. Kenapa? Hamzah terbunuh menjadi syuhada di perang Uhud. Adapun dua pamannya kafir, memusuhi. Kafir, memusuhi. Adapun paman beliau tidak memusuhi. Tapi tidak masuk Islam. Siapa itu? Abu Talib. Abu Talib. Di saat Nabi ditinggal bapaknya, diasuh oleh kakeknya, lalu diasuh oleh pamannya Abu Talib. Bapaknya Ali bin Abi Talib. sampai dia dewasa, dewasa, dewasa, sampai menikah dengan Khadijah, sampai terus berdakwah, sampai istrinya wafat, dan dia terus membela dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun pembelaan paman beliau ini, yang satu ini, Abu Thalib, barakallahu fikum, ternyata Allah Ta'ala menghendaki lain. Abu Thalib tidak mau mengucapkan kalimat La ilaha illallah, padahal sudah membela mati-matian. Kalau ada orang berani memusuhi keponakannya, maka pamannya siap menghadapi. Berani kaumnya. Pembelaan yang luar biasa. Sampai akhirnya dia ditawari kalimat La ilaha illallah oleh nabinya, ditalqin. Dua teman jeleknya menunggu, atarghabu an millati Abdul Muthalib? Wahai Abu Thalib, kamu sudah tidak senang dengan ajaran nenek moyangmu? Kamu jadi orang yang keluar dari ajaran nenek moyangmu? Maka kata Sa'id bin Musayyab, wa ala millati Abdul Muthalib. Abu Thalib mati mempertahankan agama kakeknya, maka dia pun masuk jahanam. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah diringankan walaupun di jahanam. Maka kata dalam hadis Muslim, seringan-ringannya adab jahanam bagi orang musyrik kafir itu ini Abdul Muthalib, Abu Thalib. Fa innahu yatana albina lain, Abu Thalib ini diberi keringanan oleh Allah, syafaat dari nabinya. Diberi dua na'lain. Na'lain dua sendal kalau kita terjemah, sehingga tidak langsung menginjak dasar neraka. Namun yahmi bihima dimahuhu. Namun menjadikan mendidih, ya. Yahmi mendidih apa namanya? Otaknya. Otaknya ini mendidih, umeb, ya apa sakitnya? Otaknya ini, utaknya ini umeb, karena kakinya tidak langsung menginjak dasar nerakanya, diberikan na'lain dalam hadis Muslim. Itu seringan-ringannya adab untuk orang musyrik, kafir, ya Abu Thalib ini yang telah membela nabinya, tapi tidak masuk Islam. Itu keluarga beliau, barakallahu fikum. Maka keluarga yang mukmin ada dua hak, hakul iman wa haku qurbihim min rasulillah. Yang pertama hak iman, kalau dia orang mukmin harus kita cintai, kita bela, kita doakan. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Doakan. Wala taj'al fi qulubina hilla, jangan kau jadikan rasa dendam lil ladzina amanu, kepada orang mukmin. Kepada orang mukmin. Yang kedua, haqqu qurbihim, hak kerabat mereka, kekerabatan mereka, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam surat Syura 23, qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Katakan Muhammad, aku tidak meminta kepada kalian upah, ajra, upah, ilal mawaddah fil qurba. Apa maknanya mawaddah fil qurba? Yakni illa antawaddu qarabati ala ahadi tafasir. Kecuali mawaddah fil qurba, kecuali antawaddu, agar kalian mencintai kerabatku. Aku tidak meminta kepada kalian upah kecuali mawaddah fil qurba, agar kalian mencintai qarabati, kerabatku. Ini menurut ala ahadi tafsir, salah satu tafsir. Wa tafsirul akhar, adapun tafsir yang lain, mawaddah fil qurba, maksudnya ialah illa antawadduni liqarabati minkum, kecuali agar kalian mencintai, tawadduni, mencintai aku, liqarabati minkum, karena kerabatku atas kalian, kekerabatanku atas kalian. Ini salah satu makna illal mawaddah fil qurba, yakni mencintai salah satu di antaranya, mencintai kerabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita harus mencintai orang-orang yang dia keturunan Nabi, termasuk kerabat-kerabatnya. Ya, tapi catatannya di sini yang beriman. Kalau ada orang kusaya keturunan Nabi, Pak, tapi dia bukan orang mukmin, ya, maka tidak ada kecintaan, keimanan dan kekerabatan Nabi. Nah, yang ada ialah kalau dia beriman, orang baik, kita cintai, kita bantu, kita bela. Namun kalau dia ngaku kerabat Nabi, na'udzubillah, menjual apa namanya, rajah, jimat, ya, ini saya keturunan Nabi, ini tak kasih jimat dengan tinta yang berbau misik. Kertas yang tadinya harganya paling 500 per lembar, karena dikasih tinta berbau minyak misik, dibungkus kain putih, dijual harga menjadi 500 ribu. Raja dari Habib Fulan atau Fulan Hakada. Nah, ini hal yang tidak pas. Ya, sarung yang harganya 25 ribu, 30 ribu, dijual 500 ribu. Sudah kesentuh tangan Habib. Allah mustahil. Harus dibeli, kalau sudah dipegang. Tidak boleh ditawar. Kasihan orang kan. Minyak misik, minyak wangi, yang kalau kita di sini 20 ribu, 50 ribu, karena dibawa oleh orang yang ngaku keturunan Nabi, yang tadinya kulaknya 25 ribu menjadi 250 ribu. Yang beli juga mau-mau saja, ini sudah mampu Habib, keturunan Nabi. Ya kalau dia orang soleh, taruhlah orang soleh, jangan sampai berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Soleh atau bukan orang soleh, betul apa tidak perdagangannya, harus kembali kepada bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita alusunnah, kalau tahu dia keluarga Nabi, kita mencintai. Kalau orang mukmin, ya, kita mencintainya. Tayyib, boleh mencelaknya. Wa ala kulli hal, fahadal hadisu, maka kesimpulan dari semua tadi, hadal hadisu laisa fihi matma'un lirafidah fil qadhi fi ashabi nabi. Hadis ini bukan sebagai matma', hadis yang dijadikan keinginan orang rafidah untuk mencela sahabat Nabi. Orang rafidah dengan hadis ini menjadikan kesempatan untuk mencela sahabat Nabi. Ya Rob, ashabi, fayuqal innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Lihat ini. Innaka la tadri madza ahdatsu ba'dak. Lihat ini, sahabatnya telah murtad. Itu kata orang rafidah. Maka kita bantah, hadis ini bukan sebagai matma'. Matma'un keinginan, ketomaan orang rafidah untuk mencela Nabi. Tidak ada dalilnya, perintah untuk mencela sahabat Nabi. Bahkan yang ada dalilnya ialah memuji mereka, mendoakan mereka. li'annahu la yasduqu illa ala manirtaddu. Karena orang Rafidhah tidak percaya, tidak membenarkan sahabat kecuali ala manirtaddu, kecuali orang tidak percaya kecuali kepada orang yang telah dimurtadkan. Amma man baqa 'alal Islam wa ajmal muslimun 'ala hidayatihim wa dirayatihim fa innahum la yadkhuluna fi hadzal hadis. Li'annahu la yasduq, karena itu tidak benar. Kecuali ala manirtaddu, orang-orang yang pernah orang-orang yang murtad. Ada sekelompok orang yang disebutkan murtad, yakni yang diperangi oleh Abu Bakar. Itu pun sebagian kembali kepada Islam. Amma man baqa 'alal Islam, adapun orang yang masih tetap di atas keislaman, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat yang sampai wafatnya masih di atas Islam. Wa ijma'al muslimun, dan ijma' kaum muslimin, ala hidayatihim wa dirayatihim, atas hidayah mereka dan riwayat mereka. Hidayah riwayat mereka, riwayat menunjukkan sahabat yang 10 yang dijamin masuk surga, ya, sampai wafatnya masih di atas Islam. Aisyah radhiyallahu anha wafat di atas Islam, tidak murtad. Tapi orang Syiah menuduh mereka murtad. Na'udzubillah. Maka tidak masuk layat hulun fi hadal hadis, dalam hadis ini. Adapun yang dimaksud dalam hadis ini, sekelompok orang yang murtad yang kemudian diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Wa yuqal, maka dikatakan innal ladzi khassasa hadzal hadis, dikatakan sesungguhnya khussisa, dikhususkan, innal ladzi khussisa, dikhususkan hadzal hadis, ijma'ul muslimina ala anna sahabah lam yartaddu, ijma' kaum muslimin sahabat itu tidak murtad. Wa inna martadat ta'ifatun, namun yang murtad tidak lain sekelompok, sekelompok saja. Qatalahum Abu Bakrin, yang telah diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan para sahabat yang lainnya pun ikut berperang melawan mereka. Muncul Musailamah Al-Kadzab, orang yang mengaku nabi. Akhirnya dikirimkan pasukan memerangi Musailamah Al-Kadzab. Pasukan besar dan banyak para qari-qari yang terbunuh dalam perang ini, para qurra. Sampai dikisahkan saking banyaknya para qurra yang terbunuh, maka diusulkan untuk mushaf itu ditulis. Ditulis supaya nanti kalau qurra-qurra perang habis yang menghafal Quran, nanti berat. Ya, ditulislah mushaf, lembaran mushaf, dikumpulkan para qurra dan ditulis dalam sebuah lembaran. Ya. Dan terbunuh Musailamah Al-Kadzab yang murtad dan mengaku nabi oleh Wahsy dalam riwayat. Dan Wahsy sudah bersumpah, sebagaimana saya di masa jahiliyah membunuh orang yang terbaik dari para syuhada, Hamzah, saya setelah masuk Islam bersumpah akan membunuh Musailamah Al-Kadzab sebagai orang yang terbesar kedustaannya, ngaku nabi. Maka dia buktikan tebusannya. Kalau zaman jahiliyah dia membunuh Sayyidu Syuhada, pemimpin para syuhada, Hamzah. Setelah dia masuk Islam, dia buktikan sebaik-baik orang yang bisa membunuh orang yang ngaku nabi. Begitu seharusnya para mujahid, ya, yang dulu waktu belum ngerti Islam melakukan suatu hal yang tidak baik, yang jelek, ketika dia berganti haluan menjadi seorang muslim, maka dia pun membuktikan yang terbaik untuk Islam. Maka terbunuhlah Musailamah oleh Wahsy. Nah, dan raja'a aksaruhum ilal Islam, yang murtad pada zaman Abu Bakar ternyata apa? Raja'a, rujuk. Aksaruhum, mayoritas dari mereka kepada Islam. Walhamdulillah. Demikian hadis ini dan penjelasannya telah selesai kita bacakan. Semoga apa yang kita kaji dan kita baca bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal soleh. Wal'afu minkum, cukup insyaAllah. Wa akhiru da'wan alhamdulillah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu muadzin. Sudah masuk? Bisa? Ada satu hal yang perlu kami sampaikan. Tafadhal muadzin. La ilaha.